Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان في الله عزكم الله. Pada sore ini, alhamdulillah Allah telah mengumpulkan kita di tempat ini. Allah telah mengumpulkan kita karena persaudaraan kita sesama Islam. Bukan karena urusan dunia. Bukan karena urusan proyek. Bukan karena urusan harta. Tetapi kita berkumpul untuk menuntut ilmu. Ilmu agama. Dalam rangka mencari ridha Allah. Dalam rangka mencari surga yang Allah janjikan kepada orang yang muttaqin. Semoga dengan duduknya kita menuntut ilmu akan bertambah iman kita, akan memudahkan amal soleh kita, menjadikan kita orang yang bertakwa. Ikhwan fillah azakumullah. Pada malam ini, pada sore ini kita akan bersama membaca satu kitab yang telah ditulis oleh Syekh Al-Fadhil Rabi bin Hadi Al-Madkhali. Judul kitab Asbabun Nasr wa Tamkin wa Sabil Nuhud bil Ummah Al-Islamiyah. Sebab-sebab kemenangan dan kekokohan serta jalan kebangkitan umat Islam. Ikhwan fillah azakumullah, kitab ini asalnya adalah suatu pertanyaan, jawaban dari suatu pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan kepada Syekh. Sang penanya bertanya tentang keadaan yang sekarang dialami oleh umat Islam. Keadaan yang menjadikan kita semua umat Islam selalu bertanya-tanya mengapa dan mengapa. Kita sekarang semuanya, kaum muslimin, di semua belahan, baik yang di barat atau di timur, hidup dalam keadaan Islam dan musliminnya dalam keadaan lemah, terjajah ataupun lemah, tidak berkuasa di hadapan orang-orang kafir. Sementara orang-orang kafir ada dalam keadaan kekuatan yang luar biasa. Demikian pula ahli sunnah dibanding ahli bid'ah, maka ahlul bid'ah lebih menguasai negeri-negeri kaum muslimin dibanding ahli sunnah. Oleh karena itu, bagaimana sesungguhnya, apa sesungguhnya jalan yang bisa mengantarkan kita kepada terlepas dari kelemahan serta jalan menuju kemenangan, sebagaimana dulu Rasulullah SAW dan ashabihi telah memperoleh pertolongan serta kemenangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara yang dibahas adalah tentang pertanyaan ini. Jawaban dari Syekh yang telah diungkapkan dalam kitab yang kecil ini akan tetapi memberikan jawaban kepada kita, apakah, bagaimanakah jalan menuju kemenangan atau kehormatan kaum muslimin, Islam dan kaum muslimin di hadapan para musuh-musuhnya. Ikhwan fillah azakumullah, maka Syekh memulai dengan jawabannya, fal ijabah an hadis soal nastaqiha insyaallah min kitabillah wa min sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mendapatkan jawaban dari pertanyaan ini, kata Syekh, kita bisa diperoleh dari Al-Quran, kalamullah, serta dari sunnah Rasulullah SAW. Fa'akul, maka aku berkata, kata Syekh, inna Allah tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala ba'atha Rasulahu sallallahu alaihi wasallam bil huda wa dinil haq. Allah telah mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa petunjuk serta agama yang hak, liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Agama yang Allah turunkan lewat nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam langkah liyudhhirahu ala dini kullih, agama Islam ini akan dimenangkan di antara agama-agama yang lain. Agama Islam diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan dinampakkan dibandingkan dengan agama-agama yang lain, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Maka ketika awal mulainya Nabi kita Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala membawa agama yang hak ini, dimulai dengan Nabi kita Muhammad SAW berdakwah kepada hamba-hamba, dimulainya dakwahnya adalah ibadatullah wahdahu la syarikalah. Pertama-tama dakwah yang diajukan, yang dilontarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, la syarikalah, tanpa mensyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah tauhid, dakwah kepada tauhid yang pertama kali Rasulullah SAW sampaikan kepada umatnya. Wa illa ikhlas dinillahi tabaraka wa ta'ala, dan mengikhlaskan agama ini hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mensucikan, memurnikan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika Rasulullah berdakwah menyebarkan at-tauhid, menyebarkan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk berikhlas kepada Allah, di antara mereka ada yang menerimanya dari orang-orang Quraisy ataupun yang lainnya seperti Muhajirin dan Ansar. Dimulai dakwah sedikit demi sedikit, mulai ada istijabah, mulai ada yang tertarik kepada agama Islam, mulai ada yang mau masuk beribadah hanya kepada Allah saja. Terus sampai ketika dakwah sudah dimulai, mulai ada orang yang menerimanya, laki ya Rasulullah SAW fi marhalatil ula min da'watihi ad-di'af wasyada'id wal ahwal. Maka ketika itu Rasulullah SAW mulai menghadapi ujian, mulai tindakan-tindakan dari orang-orang kafir Quraisy, kekerasan, apa mulainya adanya tindakan-tindakan kekerasan fisik. Terus demikian keadaannya Rasulullah SAW. Walakia minal adha ma yanwi bihamlil jibal alaih salatu wassalam. Dan Rasulullah menghadapi ujian-ujian, menghadapi rintangan-rintangan yang berat. Wasabir al adha wal mihan wal ihan. Walaupun rintangan itu berat, tetap dihadapi oleh Rasulullah SAW. Rasulullah bersabar dengan rintangan yang ada. Rasulullah bersabar dengan situasi yang berat itu. Dan dimusuhi. Tetap beliau bersabar. Berdakwah. Walaupun bermula dari sedikit. Yang ikut dalam dakwahnya adalah orang-orang yang lemah. Bukan orang-orang yang pembesar-pembesar Quraisy. Tetapi terus bersabar, terus. Tekanan-tekanan dari kafir Quraisy dihadapinya. Bersabar beliau, terus bersabar. Sampai-sampai. Wa kana idza dhaqa sadrahu alaihi salatu wassalam. Ketika dadanya merasa sempit Rasulullah SAW. Tam'anahu rabbuhu wa amara bis-sabr. Ditenangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diperintahkan untuk tenang. Hatinya dia ditenangkan. Sampai diperintahkan untuk bersabar. Wa min ayati sabr. Qala ta'ala. Di antara ayat yang membahas tentang sabar, memerintahkan untuk sabar, adalah ayat Al-Ahqaf, surat Al-Ahqaf ayat ke-35, di mana Allah berfirman, fasbir kama sabar ulil azmi minar rusul wala tasta'jil lahum. Hendaknya engkau wahai Muhammad bersabarlah sebagaimana telah bersabarnya ulul azmi minar rusul. Sebagaimana telah bersabarnya ulul azmi, para rasul yang punya kekokohan hati. Wala tasta'jil lahum. Janganlah engkau terburu-buru dengan mereka. Janganlah engkau menghendaki kebinasaan mereka, orang-orang kafir. Sabar. Terus berdoa. Terus berdakwah. Jangan kalian terburu-buru. Jangan sampai kalian mengharapkan kehancuran orang-orang kafir begitu saja. Jangan kau berharap azab Allah menerima mereka sekarang. Seringkali di antara kita, ketika kita sedang emosi, memberi nasihat kepada seseorang tidak masuk-masuk, tidak mau peduli, maka kadangkala masuk di hadirin kita, semoga Allah berikan kemampusan, kehancuran. Ketika itu Rasulullah SAW mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala, fasbir kama sabarul azmi wala tasta'jil lahum. Janganlah engkau berharap menghendaki kehancuran mereka. Janganlah engkau ingin bersegera mendapatkan kehancuran mereka. Ikhwan fillah azakumullah, ketika Rasulullah mendapatkan teguran, mendapatkan nasihat dari Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar, famtathala amra rabbih, maka beliau menjalankan perintah Tuhannya. Wa wajaha kullu fitan an wa anwa'ul adza bis-sabr wa tahammul alaihi salatu wassalam. Maka semua fitnah yang ada, ujian yang ada, dan macam-macam rintangan dihadapi oleh Rasulullah SAW dengan sabar dan siap menanggungnya. Bersabar Rasulullah, walaupun rintangan terus-menerus, fitnah terus dihadapi, bersabar. Hatta adzinallahu lahu bil hijrah. Setelah sekian lama, Rasulullah dan para sahabatnya bersabar tinggal di Mekah menghadapi kafir Quraisy, yang diantara mereka adalah orang-orang jahat, luar biasa jahatnya, menganiaya kaum muslimin, membuat merendahkan Rasulullah dan lainnya, para sahabatnya. Terus mereka bersabar, sampai datang izin dari Allah untuk berhijrah. Maka ketika itu, fahajara man hajara min ashabi ila Habasy al-Habasy. Di antara para sahabatnya, ada yang berhijrah ke Habasy. Wahajara huwa wa baqiyatu ashabi ila al-Madinah. Sementara setelah berikutnya, Rasulullah hijrah dengan para sahabat yang tersisa menuju Madinah. Wahaina idzin adzinallahu lahu bil jihad. Ketika itu, setelah kumpul di Madinah, baru datangnya izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan jihad kepada orang-orang kafir. Kapan itu? Ba'da an wujidat jama'atu qawiyyatun mu'minatun shadiqatun mukhlishatun. Setelah kaum muslimin mempunyai kekuatan jamaah yang kuat, yang beriman kepada Allah, yang jujur, yang mukhlis. Jihad ketika itu diizinkan oleh Allah ketika sudah berkumpulnya umat Islam banyak. Ketika umat Islam sudah mulai banyak, banyak dengan kualitasnya, yang beriman kepada Allah, jujur dan ikhlas, segala sesuatunya dijalankan karena ikhlas lillahi ta'ala. Ketika ta'lim, maka ta'limnya ikhlas karena Allah. Ketika beribadah, ibadahnya ikhlas kepada Allah. Semuanya dijalankan dengan keimanan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kondisi kaum muslimin sudah dinyatakan kuat, beriman dan ikhlas, maka ketika itu tastahiqqu nasr minallah tabaraka wa ta'ala bijadarah. Ketika itu mereka baru berhak untuk mendapatkan pertolongan, kemenangan dari Allah tabaraka wa ta'ala, dan kemenangan yang berharga. Kenapa? Li'annaha amanat billahi wa bi rasulihi wa kitabihi wa istiqamah ala dhalik. Karena mereka umat Islam ketika itu, ketika di Madinah pertama kali itu, setelah punya kekuatan keimanan, mereka dalam keadaan beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, serta kitab-kitabnya, dan istiqamah dalam keimanannya kepada Allah, kepada Rasul dan kepada kitabnya. Keimanannya itu istiqamah, berlanjut terus, terjaga, tidak saatan-saatan, tidak sesaat saja, tidak. Tetapi keimanan itu terus bertambah, bertambah, bertambah, bertambah. Karena keimanan mereka bertambah, maka Allah akan menurunkan pertolongannya. Mereka berhak untuk mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pertolongan Allah akan datang ketika kita betul-betul istiqamah di atas keimanan kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada kitabnya. Wa walat ala zalik, sikap mereka dalam bersaudara, dalam berwala, maka di atas iman. Perwalian mereka, kepada siapa mereka berwali, kepada siapa mereka bersahabat, kepada siapa mereka harus menurut, dasarnya adalah keimanan. Wa ala dhalika adat. Dan ketika bermusuhan, kepada siapa kami harus bermusuhan? Kenapa saya harus bermusuhan? Juga didasari oleh iman. Mencari wali, perwalian ataupun permusuhan, ke mana musuhnya, mana kawan, itu didasarkan dengan keimanannya, bukan dasarkan keemosiannya. Seringkali kita ketika emosi, kecintaan kita didasarkan oleh emosi kita, permusuhan kita didasarkan oleh emosi kita, karena dia telah berbuat baik sama saya, karena dia sudah menolong keluarga saya, maka kita berwali. Seringkali terjadi di antara kita demikian. Sebaliknya, seseorang yang menasehati sama kita dan kita menganggap bahwa dia merugikan saya, maka seringkali kita melakukan permusuhan pada orang itu. Atau karena dia telah bermusuh dengan seseorang yang telah berbuat baik sama saya, maka kita musuhi dia. Bukan dasarnya agama, tetapi para sahabat dan Rasulullah ketika itu, ketika berkawan atau bermusuhan, dasarnya adalah keimanan. Didasari iman mereka kepada Allah dan Rasulnya serta kitabnya. Ketika kondisinya demikian, fa'adhinallahu lahum bil jihad, maka baru Allah izinkan mereka untuk berjihad. Wa syara'a jihad wa ja'at al-ghazawat, disyariatkannya ketika itu jihad. Dan setelah itu datanglah peperangan demi peperangan, mulai dari perang Badar, perang Uhud, perang Hunain dan yang lain-lainnya. Fa kana fi ma'rakatil Badr, ma'rakatil ula, an-nasru al-hasim lil muslimin ala qillatihim wa qillati uddatihim wa qasarat al-adada al-a'da wa qasarat quwwat al-uddatihim. Di dalam peperangan yang pertama, peperangan Badr, maka kaum muslimin diberikan kemenangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan diturunkan pertolongannya. Kemenangan yang mutlak Allah berikan kepada kaum muslimin. Padahal dalam peperangan Badar, kaum muslimin jumlahnya sangat sedikit. Persenjataannya pun ketika itu sangat sedikit. Berbeda dengan musuh mereka. Jumlahnya sangat besar, dengan persenjataan juga yang cukup kuat. Karena ketika itu kaum muslim tidak siap untuk peperangan. Siap mereka, kesiapan mereka adalah untuk menghadang kafilah dagang. Tetapi karena bocor permasalahannya, penyerangan itu tercium oleh lawan. Ternyata lawan sudah mempersiapkan pasukan perang. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan kekuatannya. Walaupun jumlah kaum muslimin yang sedikit, dengan persenjataan yang sedikit pula dibandingkan orang-orang Quraisy, kafir Quraisy ketika itu, dengan persenjataan yang cukup kuat, dengan jumlah pasukan yang banyak, tetapi Allah ingin menunjukkan kekuasaannya. Dan Allah tunjukkan, Allah menangkan kaum muslimin ketika itu. Wa anzala ma'hum al-malaikah. Tentara kaum muslimin ketika itu sedikit, yang bentuknya manusia, tapi Allah turunkan para malaikatnya. Wa zalzala qulubul kafirin. Allah goncangkan hati-hati orang kafir. Wa basa fi nufusihim ar-ru'b. Dan Allah tebarkan rasa takut di hadapan musuh-musuhnya. Wa nasara Allah hadza ar-rasul al-karim alladhi wa'adahu Allah bin nasr al-aziz wal ikram. Dan Allah berikan pertolongan ar-rasul al-karim, rasul yang mulia ini, yang telah Allah berikan janji bahwa akan adanya pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, kemenangan yang Allah janjikan kepadanya. Wal hazimah al kafirin wa idlalihim. Dan kehancuran, kekalahan untuk pasukan kafir dan kerendahan untuk mereka. Peperangan Badar, Allah menangkan kaum muslimin, Allah hancurkan orang-orang kafir. Allah tunjukkan kehebatan, kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala dalam perang itu. Hal ini sebagaimana telah difirmankan oleh Allah ketika Allah menjanjikan kemenangan kepada Rasulullah SAW. Sayuhzamu al-jam'u wa yuwalluna dubur. Kelompok mereka, orang-orang kafir, akan dihancurkan, akan dikalahkan. Wa yuwalluna dubur, dan mereka akan lari tunggang-langgang ke belakang. Akan lari terbirit-birit. Akan hancur mereka. Terkoyak-koyak pasukannya. Lari mundur ke belakang semuanya. Balis sa'atu mau'iduhum. Bahkan as-sa'ah, hari akhirat kelak, adalah perjanjian untuk mereka. Was-sa'atu adha wa amar. Sementara hari kiamat kelak lebih dahsyat dan lebih pahit. Di dalam peperangan mereka kalah. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji kepada kaum muslimin bahwa kalau kita berperang dengan orang kafir, maka pasti orang kafir akan hancur, akan dihancurkan oleh Allah, dan pasukan kafir pasti akan tunggang langgang lari ke belakang. Ini janji dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kepada siapakah janji ini? Allah akan buktikan janjinya ketika kaum muslimin sesuai dengan syaratnya, yaitu yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada kitabnya dengan sesungguh-sungguhnya, dan mereka berwali didasarkan dengan keimanannya, dan permusuhan juga didasarkan dengan keimanannya. Ikhwan fillah jazakumullah. Wa'adahumullah tabaraka wa ta'ala ولم يحصل في هذه المعركة اختلاف ولا مخالفة توجب حبس نصر الله عنهم. Allah telah menjanjikan kepada mereka bahwa tidak akan terjadi dalam peperangan itu perpecahan ataupun penyelisihan yang menyebabkan tertundanya atau terhalanginya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perang Badar maka tidak ada istilah. Semuanya berjalan dengan baik. Semuanya di atas sunnah. Semuanya dijalankan atas bimbingan Rasulullah SAW dan diikuti tata cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW itu. Maka karena mereka mengikuti, tidak menyelisihi Rasulullah SAW, Allah berikan kemenangan. Ada persisian sedikit. Ketika setelah kemenangan itu diperoleh, yaitu di akhirnya, di akhir peperangan, yaitu di antara mereka ada perdebatan tentang bagaimana pembagian ghanimah. Ketika itu anzalallahu bidzalika sadr suratul al-anfal wa bayyana hadzal al-ghanimah, maka diturunkan surat al-anfal yang menerangkan bagaimana pembagian dari ghanimah itu. Anna lillahi wa lirasuli alaihi salam, bahwasanya ghanimah itu untuk Allah dan untuk Rasulnya. Thumma yubayyin al-maqasim wal-ghanain fiha, kemudian diterangkan oleh Allah bagaimana cara membagi ghanimah itu tadi. Wa badaha ja'at ma'arakah Uhud, setelah perang Badar selesai yang Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin karena mereka teguh di atas bimbingan Allah dan Rasulnya, maka datang peperangan berikutnya. Perintah perang berikutnya adalah perang Uhud. Wa nasarallahu fiha rasuluhu wa nasara fiha rasulahu wal mu'minin thumma hasala muhalafatun min firqatin min firqal jaysh wa hum ar-rumah. Allah telah memberikan kemenangan di perang Uhud. Setelah kemenangan ternampak, ternyata di sana adanya muhalafah, penyelisihan dari perintah Rasulullah SAW oleh sebagian dari kumpulan jesh, tentara Allah. Sebagian tentara Rasulullah ini ada yang menyelisihi, yaitu tentara Ar-Rumah, tentara bagian apa? Pemanah. Tentara pemanah ini ketika melihat telah adanya kemenangan pada pihak kaum muslimin, maka mereka melupakan nasihatnya Rasulullah SAW. Wa kana Rasulullah SAW qad wada'ahum fi makanin mu'ayyan. Padahal Rasulullah SAW telah menempatkan mereka, pasukan rumah, pasukan pemanah itu, di tempat tertentu. Wa qala lahum, dan berkata Rasulullah SAW kepada mereka, la tubarihu makanukum, la tubarihu makanukum, walau ra'aitum tir tahattafuna. Janganlah kalian tinggalkan tempat kalian walaupun kalian melihat bahwa burung-burung telah menyergap kami. Rasulullah SAW sebelum peperangan mulai sudah mewasiatkan kepada pasukan Ar-Rumah itu tadi agar mereka bersabar. Apapun yang terjadi, mereka harus tetap di tempatnya. Tidak boleh pergi. Tidak boleh berpindah. Apapun yang terjadi, walaupun datang pasukan burung untuk menyergap, tetapi harus tetap tinggal di tempatnya. Alhamdulillah, jazakumullah. Faba'da an hazama Allah jaisul kufur, ketika Allah telah menghancurkan tentara kafir, qala ha'ula'i, berkata mereka pasukan Ar-Rumah ini tadi, qad adharallahu rasulahu wa dinahu, telah Allah menangkan rasulnya dan agamanya, falimadha nabqa falnanzil naktasim al-ghanimah, kenapa kita tinggal di sini saja? Mari kita turun, kita bagi-bagi ghanimah, kita bagi-bagi rampasan perang. Fadzakarahumul amiruhum Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu, ketika itu pimpinan pasukan Ar-Rumah adalah Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu. Abdullah bin Jubair memperingatkan mereka pasukannya agar tidak ada yang bergerak, tetap mereka tinggal di tempatnya sebagaimana nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wadzakarahum bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awsakum bi alla tubarihu hadzal makan. Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu mengingatkan bahwasanya Rasulullah telah mewasiatkan mereka tidak boleh bergerak dari tempatnya. Fata'awwalu wa nazalu. Ternyata mereka pada berselisih, pada menafsirkan sendiri-sendiri. Kalau demikian maka sudah tidak apa-apalah, kita jalan. Maka di antara mereka pun pada turun. Pasukan ini setelah mereka menafsirkan ucapan Rasulullah dengan sendirinya, dengan kemauannya, maka semua mereka pada turun. Fanazalu, mereka pun pada turun. Wa kana hadza sababan li hazimatil muslimin. Gara-gara sejumlah pasukan ini, sejumlah kecil dari kaum muslimin, pasukan tertentu yang Rasulullah perintahkan untuk menjaga gunung Uhud, gara-gara mereka menyelisihi perintah Rasulullah SAW, maka Allah turunkan kehancuran, ketika kekalahan kepada kaum muslimin. Wa qutila fi hadzal ma'raka 70 syahidan. Gara-gara sejumlah orang ini yang menyelisihi perintah Rasulullah SAW, Allah berikan pelajaran keras. Gugur 70 orang syahid. Wa ala ra'sihim Hamzah bin Abdul Muttalib am Rasulillah SAW al-Karim. Di antara 70 orang itu, di sana ada paman Rasulullah SAW, Hamzah bin Abdul Muttalib. Wa Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu juga gugur dalam perang Uhud ini, Mus'ab bin Umair. Wa juriha Rasulullah SAW, wa kusirat ruba'iyatuhu, wa suja ra'sahu alaih salatu wassalam. Ketika perang Uhud ini, di samping gugur 70 orang itu tadi, juga Rasulullah SAW mengalami luka. Keningnya sempat terluka. Kepalanya juga luka. Waqala alaihi salatu wassalam, sampai ketika itu Rasul mengatakan, kaifa tuflihu qauman syajju nabiyuhum. Bagaimana orang-orang yang telah melukai nabinya akan dimenangkan oleh Allah? Fa anzalallah, maka turunlah ayat ketika itu, laisa laka min amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibuhum fa innahum zalimun. Sesungguhnya tidak ada urusan atas kamu kepada untuk mereka sesuatu apapun, Tidak ada urusannya kamu wahai Muhammad tentang mereka. Terserah Allah. Allah memberikan taubat kepada mereka ataupun Allah akan mengazab mereka. Fa innahum zalimun. Sesungguhnya mereka adalah orang zalim. Keadaan yang berat telah dialami oleh kaum muslimin di dalam perang Uhud. Ketika kemenangan sudah mulai nampak, ternyata ada sebagian orang kaum muslimin yang ketika itu mulai berdebat, memperdebatkan nasihatnya Rasulullah SAW. Akhirnya Allah pun timpakan kekalahan dan korban ketika itu 70 orang dan juga luka-luka sekian. Di antara pasukan yang luka-luka adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Syekh, asyahid min hadza, ada pelajaran dalam kasus ini. Dalam perang Uhud ini ada pelajaran yang bisa kita petik. Di antara dua ma'rakah, ketika perang Badar walaupun jumlahnya sedikit, Allah menangkan mereka. Sementara dalam perang Uhud, walaupun nampaknya bermula dari kemenangan, ternyata ada perlawanan balik. Kata Syekh, ana mukhalafatan khafifatun waqa'at fi hadzal ma'rakah. Di perang Uhud terjadi penyelisihan dari nasihat Rasulullah SAW, dari wasiatnya Rasulullah SAW, menjenjis tauhid. Yang melakukan penyelisihan siapa? Jais at-tauhid. Jais, pasukan perang yang ada di atas tauhid, bukan ahlu bid'ah. Yang melakukan ini bukan ahlu bid'ah. Waqa'il hadzal jais Rasulullah SAW. Waqa'id hadzal jais Rasulullah SAW. Sementara pasukan ini dipimpin langsung oleh panglimanya adalah Rasulullah SAW. Fajahad dars al-qasi alladhi la yunsa. Ternyata walaupun pasukannya ada di atas tauhid dan dipimpin oleh Rasulullah SAW sendiri, tetapi ketika ada penyelisihan, Allah berikan pelajaran yang pahit, pelajaran yang berat, yang tidak bisa terlupakan. Nazala bi Rasul wa bi sahabah al-kiram karithah tadkhul fi nitaq qawlillah tabaraka wa ta'ala. Maka ketika itu turun kepada Rasul dan para sahabatnya cerai-berai hal ini sebagaimana yang diucapkan oleh Allah dalam firman-Nya, wattaqu fitnatan la tusibannalladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada suatu fitnah yang akan menimpa tidak hanya kepada orang yang zalim saja di antara kalian. Tidak khusus. Musibah itu datang kepada orang yang berbuat zalim saja. Walaupun yang berbuat zalim cuma satu. Tapi kadangkala musibahnya menimpa umat. Di dalam peperangan Uhud, tidak semua pasukan itu menyelisih perintah Rasul. Ada beberapa di antara kaum yang berada di pasukan Ar-Rumah itu tadi yang menyelisihinya. Tetapi Allah berikan pelajaran pahit, pelajaran berat. Allah berikan fitnah. Allah timpakan musibah kepada mereka karena penyelisihan mereka terhadap perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ayat ini menerangkan kepada kita, ketika ada orang yang bermaksiat kepada Allah, maka tidaklah yang mengenai balasannya hanya orang yang kena maksiat saja, yang berbuat maksiat saja. Tapi bisa jadi Allah timpahkan kepada yang lainnya. Wattaku fitnatan la tusibanna alladziina dhalamu minkum khassah. Hendaknya kalian takut kepada suatu fitnah yang akan menimpa tidak hanya kepada orang yang berbuat zalim saja. Fa innal masa'id ta'ummu. Sesungguhnya musibah akan menimpa kepada banyak orang. Wa in kana fa'ala afradun minal ummah. Walaupun pelaku dari kezaliman atau kemaksiatan itu hanya satu orang saja dari umat ini. Tsumma al-hisab fil akhirah kullu yub'atsu 'ala niyyatihi. Kemudian kelak di yaumul qiyamah akan dibangkitkan, akan ditanya oleh Allah sesuai dengan niatnya masing-masing. Di suatu negeri, ketika di negeri itu ada kemaksiatan, tetapi ada pula orang yang beriman kepada Allah, tidak menjamin orang yang beriman akan selamat dari fitnah yang Allah timpakan kepada kaum itu. Bisa jadi semuanya akan kena. Yang baik yang beriman kepada Allah, yang bertauhid ataupun yang musyrik ataupun yang bermaksiat kepada Allah, semuanya akan kena. Tetapi kelak di yaumul qiyamah akan dibangkitkan oleh Allah dan akan ditanya masing-masing sesuai dengan niat-niatnya. Adanya perbedaan hukum ketika kelak di yaumul qiyamah. Ikhwan fillah jazakumullah. Setelah peperangan Uhud, juga ada peperangan lain yang bisa kita pelajari, menjadi pelajaran bagi kita. Wa yauma Hunainin, yaitu ketika perang Hunain. Karena ada muslimin katsirun jiddan binisbah li dzalikal waqt wa binisbah al awdha' al jazirah. Kaum muslimin, pasukan kaum muslimin jumlahnya ketika itu sangat banyak sekali. Dihitung di zaman itu. Kalau di zaman itu jumlah kaum muslimin termasuk cukup banyak dibanding yang lain. Zada'an 12 alfan. Jumlahnya ketika perang Hunain, pasukan di perang Hunain dari kaum muslimin lebih dari 12.000 orang. Tentara kaum muslimin lebih dari 12.000 orang. Qala fa'atun fi nafsihi aw tahaddatha. Ketika itu di antara tentara kaum muslimin yang jumlahnya 12.000 orang itu, ada yang berkata di dalam hatinya atau yang berbicara-bicara, berbincang-bincang dengan teman-temannya. Lan tughlabal yauma min qillatin. Kita tidak akan mungkin terkalahkan karena jumlah. Karena jumlah kita besar. Kali ini kita besar. Kalau perang Badar saja yang sedikit tidak bisa menang, maka kali ini jumlah kita jauh lebih besar, maka pasti menang. Karena statement mereka yang meyakini bahwa jumlah besar itu akan pasti menang. Fanazalatihim hazimah. Maka Allah turunkan kekalahan pada mereka. Di perang Hunain, kaum muslimin yang jumlahnya banyak itu ternyata dikalahkan, dihancurkan. Ketika itu anzalallahu fi sya'niha. Allah menceritakan kasus ini. Wa yauma Hunainin. Dan ketika perang Hunain, id a'jabatkum kathratukum. Ketika kalian bersombong-sombong dengan banyaknya jumlah kalian. Falam tughni ankum syai'a. Padahal jumlah banyak itu, yang kalian miliki jumlah banyak itu, tidak berarti apa-apa. Wadhaqat 'alaikumul ardh bima rahabat. Dan ketika itu bumi yang luas itu terasa sempit, menghimpit. Thumma walaitum mudbirin. Ternyata pasukan yang besar itu, yang sebelum berangkatnya mereka ada di antara mereka yang menyombongkan diri dalam hatinya, tercerai-berai, mundur ke belakang. Thumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minin. Kemudian Allah turunkan ketenangan pada Allah turunkan ketenangan pada Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman. Ikhwan fillah azakumullah, syahid kata syekh, pelajaran dalam perang Hunain ini yang bisa kita ambil adalah inna tafkiran khati'an, bahwasanya pemikiran yang salah, tafkiran min wahid au khamsah min hadzal jaysh, ada yang berpikir salah satu di antara orang itu, para pasukan atau lima orang di antara jis yang ada. Warakun ila kasrah, ketika mereka punya berpikiran merasa jumlah yang besar itu adalah satu kemenangan. Wallahu a'lam min ba'dul afrad laisa min kull. Kata Syekh, wallahu alam. Yang kita tahu adalah pelakunya ba'du afrad, jumlah kecil saja. Dari pasukan yang besar itu, ada yang berpikiran demikian itu hanya beberapa gelintir orang saja. Walakin liman yu'min bi Ram. Wajaat hadil hazimah. Akan tetapi ketika ada cara berpikir yang salah itu masuk dalam pemikiran apa tentara yang ada, fajat hadil hazimah, maka datanglah kekalahan ini. Allah beri pelajaran kepada mereka, kekalahan, kehancuran. Kenapa hancur? Kenapa kalah? Karena adanya penyelisihan, kesalahan dalam berpikir. Kalau di dalam perang Uhud, kekalahan disebabkan oleh adanya tindakan yang menyelisih Rasulullah. Tetapi dalam perang Hunain adanya cara berpikir yang menyelisih. Kesombongan yang ada dalam hati. Maka ditimpakanlah kekalahan itu. Liya'lamu anan nasr minallah tabaraka wa ta'ala. Agar mereka tahu semuanya bahwa sesungguhnya kemenangan bukan di atas jumlah pasukan, bahwa kemenangan bukan di atas jumlah tentara, bahwa kemenangan bukan di atas kehebatan, kekuatan senjata, tapi an-nasr semata-mata karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin liman yu'min bihi haqqal iman. Akan tapi atas orang-orang yang beriman dengan sungguh keimanannya. Wa ya'budu haqqa ibadah. Yang beribadah dengan betul-betul ibadah kepadanya. Wa yalzam dinahu wa syar'ahu. Syarat an la yahsul minhu ikhlal. Wa idza ja'a ikhlal wala kana al-qa'id ar-rasul sayyid ar-rasul fala budda min ad-durs fala budda min ad-durus. Akan tetapi untuk orang-orang yang beriman dengan benar-benar keimanannya dan beribadah dengan betul-betul ibadah kepadanya dan iltizam di atas agamanya, di atas syariatnya, dengan syarat tidak ada penyelisihan, tidak ada kesalahan dalam cara berpikir. Kalau syarat-syarat itu tidak terpenuhinya, walaupun sang pemimpin, walaupun komandannya, panglimanya adalah Rasulullah SAW, sayyidur rasul, semulia-mulia rasul, fala budda minan jurus, maka tetap akan dapat pelajaran pahit. Misal hadis terus, kanat takfil muslimin fi kulli zaman wal makan. Ikhwan fillah jazakumullah. Seharusnya kata Syekh, pelajaran-pelajaran demikian itu cukup untuk orang-orang Islam di setiap zaman dan setiap tempat. Harusnya kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang terjadi di perang Uhud dan apa yang terjadi di perang Hunain. Adanya penyelisihan terhadap perintah Allah dan Rasulnya, walaupun dilakukan oleh tentara Tauhid di bawah pimpinan Rasulullah SAW, dilakukan oleh segelintir orang-orang, maka akan adanya pelajaran pahit dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwati fillah jazakumullah. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam tahadath an nasir hadil ummah annaha sataftarik. Rasul sallallahu telah mengabarkan kepada kita bahwa umat ini, umat Islam, akan berjalan dan akan terjadinya perpecahan. Wa annaha sataftalif wa anna hadzal firq mutanakhirah wa mukhtalifah. Dikatakan bahwa mereka kaum muslimin akan adanya perpecahan-perpecahan, dan kelompok-kelompok itu akan saling berdebat, akan saling menyerang, akan saling berselisih. Masiruha ilan nar. Kelompok-kelompok itu yang dikatakan oleh Rasulullah berapa? Sehtarik ummati salatan sab'ina firqah kulluhum ilan nar illa wahidah. Kecuali satu saja. Illa wahidah. Salatan sab'ina firqah wahidah gharibah bainahum. 73 golongan hasian satu. Satu ini dianggap gharib di antara 73 golongan. Rasulullah telah mengabarkan kepada kita bahwa umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan, dan 72 golongan ini menganggap gharib kepada satu golongan yang akan masuk surga. Padahal mereka muslimin. 72 golongan itu adalah muslimin, tetapi melihat satu golongan yang akan masuk surga itu menganggap gharib. Wa 'alal haqq wa baqiyatuhum kulluhum yatakallamun 'alayha. Yang satu ini di atas hak, sementara yang lainnya semuanya menyelisih mereka. Kama fil hadis al-akhir, sebagaimana ada dalam hadis yang lain, la tazalu ta'ifatu min ummati zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khazalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadhalik. La tazalu ta'ifatu min ummati zahirina 'alal haqq. Bahwa dikabarkan oleh Rasulullah SAW akan terus saja ada ta'ifah, kelompok dari umatku yang tetap akan menampakkan al-haq. Dia terus ada di atas al-haq. Tidak akan bergeming, tidak akan luput. Dia terus akan nampak di atas hak. La yadurruhum man khadalahum. Tidak bermasalah, tidak menjadikan teror bagi dia, walaupun orang-orang yang lainnya, kelompok-kelompok yang lainnya menganggap berbeda. Hatta ya'ti amrullah wa hum kadzalik. Sampai datangnya ketetapan dari Allah dan mereka ada di atas al-haq. Rasulullah menjanjikan, mengabarkan kepada kita bahwa Nabi Taifah alal haq itu tetap ada sampai akhir zaman. Amrullah di sini adalah akhir zaman kiamat. Sampai datangnya hari kiamat, satu kelompok ini tetap akan nampak terus menerus. Berbeda dengan yang lainnya. Dengan yang 72 golongan itu tadi. Walaupun zaman telah berubah, walaupun zaman telah melewati perubahan-perubahan yang banyak, tetapi satu kelompok ini tetap akan nampak sampai akhir zaman. Ikhtalafu wa tanaharu wa tamazzaku wa mazzaku din wa tafarraku fihi syar. Mereka berselisih. Mereka saling mencabik. Mereka saling berpecah belah. Merobek-robek agama. Mereka semuanya berpecah-pecah. Sementara perpecahan adalah syar. Tafarruqu fil aqaid. Mereka berpecah dalam agama. Tamazuq. Masih ada waktu? Ya. Mereka berpecah belah. Mereka berpecah dalam masalah akidahnya, masalah ibadahnya mereka berpecah. Dalam masalah manhaj mereka berbeda-beda. Semua itu fa'ada bihim hal tafaruq hal tamazzuq ila dawaliyat wa ila jama'at. Perpecahan semua itu mengantarkan kepada perpecahan-perpecahan yang menjadikan negeri-negeri kecil, jamaah-jamaah yang sangat banyak, partai-partai yang banyak, mazhab-mazhab yang banyak, jalan-jalan yang banyak, jalan sufiyah, sampai terjadi perpecahan-perpecahan yang tidak terhitung jadinya. Kalau kita melihat keadaan demikian, fahal ha'ulai yastahiquna an-nashra min Allah tabaraka wa ta'ala, maka ada pertanyaan, pantaskah kalau mereka itu berselisih dalam masalah akidahnya berbeda, dalam masalah manhajnya sudah menyimpang, dalam masalah segala sesuatunya telah berbeda, lalu pantaskah mereka mendapatkan pertolongan dari Allah? Pantaskah mereka menjadi umat yang terhormat? Maka wajar saja kalau kaum muslimin yang katanya banyak sekarang ini, mereka tidak mendapatkan pertolongan dari Allah. Karena apa? Karena mereka memang jauh dari agamanya, telah menyelisih agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali itu dulu. InsyaAllah kita break ba'dal isya. Kita lanjutkan bi'idznillah. Wallahu a'lam bis-shawab. Alhamdulillah.